Mitra bisnis, pemblokiran situs online yang dianggap radikal dan menyebarkan kekerasan menjadi pro kontra. DPR tidak setuju Menkominfo asal blokir. Namun politisi PDIP Masinton Pasaribu setuju yang mengancam ideologi negara harus diblokir. Ada data survei yang menyebutkan sekitar 10% dari siswa SMA setuju untuk membunuh demi tercapainya tujuan. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Wahid Institute, Ahmad Suwaidi. Pak Ahmad, apa komentar Bapak mengenai masalah ini? Saya kira ini soal prosedur ya. Kalau prosedurnya oke, maksudnya ada proses undang-undangannya dan lain-lain, itu boleh aja. Karena prinsipnya kalau situs-situ menyebarkan kebencian, kemudian memprovokasi untuk penyerangan atau pembunuhan, dan diskriminasi atau rasis, itu boleh, tetapi harus benar-benar diteliti dengan jelas. Jadi selama prosedurnya dan kriterianya oke, ya boleh aja gitu. Lalu apa tanggapan Bapak mengenai situs-situs yang mengatasnamakan agama tertentu dan menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya dan terkesan provokatif? Nah, kalau itu ada beberapa tingkatan ya. Ada yang tingkatannya hanya sekedar fitnah, itu artinya bisa dilaporkan ke polisi. Misalnya pribadi atau apa. Ini kan masalah masyarakat banyak ya. Ya, provokasi, kemudian kebencian, kemudian memobilisasi atau menyerukan penyerangan. Nah, itu sifatnya masyarakat umum. Berbeda dengan tadi itu yang misalnya soal fitnah, soal itu masalah individu. Jadi dua-duanya bisa dikenakan kriminal gitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah Indonesia itu sebenarnya sudah yang paling terbuka ya. Kalau Anda ke Malaysia misalnya, itu sebelum ada sudah dibunuh gitu. Soal situs dan lain sebagainya di negara lain. Jadi justru mereka-mereka ini larinya ke Indonesia untuk memprovokasi itu. Ini tidak berarti saya mendukung penutupan media, bukan. Tapi intinya bukan medianya. Intinya adalah orang tidak boleh menyebarkan kebencian kepada kelompok atau orang lain, tidak boleh menyerukan pembunuhan, dan tidak boleh menyerukan diskriminasi seperti rasisme dan lain-lain. Gitu. Itu intinya ya. Berkaca ke belakang, masalah ini sudah ada cukup lama dan beberapa kasus sampai melakukan aksi terorisme. Menurut Bapak, apakah pemerintah sudah mengambil langkah tegas? Kalau soal terorisme, saya kira pemerintah sudah cukup ya. Bahkan kadang-kadang terlalu maju karena misalnya menembakin orang yang tertuduh teroris. Justru pemerintah tidak maksimal dalam hal mencegah terjadinya tadi itu. Hate speech, kemudian penyeruan kekerasan dan seterusnya. Saya kira belum maksimal gitu. Tapi kalau terorisme sudah maksimal saya kira. Apa saran Bapak untuk menghadapi situs online ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia? Saya kira pemerintah harus bekerja lebih teliti dan lebih aktif ya. Tidak hanya, ini kan cuma anget-anget tai ayam ini dan tidak dilakukan secara akurat gitu. Harusnya setiap hari dan kontinu dan akurat gitu. Jadi kalau ada pemblokiran, semua yang memenuhi kriteria itu, misalnya hate speech dan lain-lain, ya harus ditutup gitu. Tidak kadang-kadang ditutup, kadang-kadang enggak, ini masalahnya. Jadi menurut saya pemerintah harus konsisten, harus teliti, dan harus tegas. Demikian Direktur Wahid Institute Ahmad Suwaidi, saya Kori Lumenta.